Susunod, please. Sebelum mulai, ayo kita subscribe channel ini supaya autornya rajin upload animasi baru. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu, yang tulus mencintaimu. Kau tega mengkhianatiku hingga yang merasukimu. Entah apa. Oke, berarti tinggal tambah gula nih. Tapi gulanya kan udah habis. Soalnya kemarin aku pakai untuk perawatan wajahku biar tambah manis. Apa aku suruh Kitgirl aja ya untuk beli sesendok gula ke warung seperti biasanya? Tunggu dulu, aku kan abangnya. Seharusnya aku membimbing dia, bukan menyuruhnya untuk beli gula di usia belia. Udah Nopal, suruh aja. Diupain singkong rebus juga mau dia. Jangan Nopal, jangan sia-siakan adikmu. Ayo suruh dia. Kitgirl, cute girl, sini deh. Woi, cutie, kesini cepetan. Cute girl, cute girl, kalau kamu gak kesini dalam hitungan ke 10, aku lempar buku resep nih. 1, 4, 7, 3, 10. Yang tulus mencintaimu, yang tulus mencintaimu. Kau tega mengkhianatiku hingga yang merasukimu. Entah apa. Juga. Abang, ada apa ke kamarku? Pantas aja kamu gak denger. Ternyata kamu lagi asik dengerin lagu pakai headset dengan volume full. Dengar ya cute girl, ini gak sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan tujuh kali kamu begini. Asal tahu aja ya cutie, kemarin abang baca di internet kalau dengerin lagu pakai headset dengan volume full bisa menyebabkan kerusakan fungsi otak sampai gangguan telinga. Nah, makanya abang bimbing kamu supaya benar karena itu tugas seorang kakak. Sekarang aku tanya, apa kamu mau punya gangguan telinga di usia muda? Enggak kan? Abang kok diam aja? Tadi kan aku nanya, ada apa abang ke kamarku?